Alayak, alayak, jatuh mani ti diai ngato menganang dulu lajaman dulu sampai soka rang jauh baru badah hutan kami halang dah susah mencari hidup kemana lagi bakal hidup dia nak.